Mitra bisnis pengembang di Bandung mengeluhkan sulitnya mendapat blanko akte jual-beli yang menghilang dari peredaran. Kejadian blanko hilang seperti ini sudah berulang kali. Akibat kejadian ini, semua transaksi jual-beli rumah terganggu. Kantor pertanahan yang bertanggung jawab mencetak dan menyalurkan blanko juga tidak dapat memberikan jalan keluar. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan pebisnis properti Tulus Santoso. Pak Tulus, apa komentar Anda? Dulu pernah terjadi juga di Jakarta, ya kan? Sampai, sebetulnya kan itu kalau bisa diambil dari daerah lain gitu kan mestinya ada ya. Misalnya kayak Bandung gitu, Tangerang bisa ngedrop atau apa. Tapi kelihatannya nggak bisa berlaku deh itu. Kalau sudah di sana, jadi nggak fleksibel. Menurut Anda, mengapa hal ini dapat terjadi berulang kali? Mungkin dia persediaannya kadang-kadang mungkin administrasi persediaan dia ada yang kurang gitu pada suatu saat habis gitu. Iya kan? Tapi kita kan jadi bisa menduga hal-hal yang negatif gitu loh. Kok bisa habis sih gitu? Karena kalau sudah habis itu jadi berebut. Kalau berebut ya tahu sendiri lah, kalau hukum permintaan lebih banyak dari penawaran yang diobjekkan jadinya, kan susah. Padahal itu kan sebetulnya kita, AJB itu kan ada ikutannya kan, membayar pajak, PPATB, membayar pajak final, semua itu merupakan penerimaan negara. Jadi kalau itu habis itu sama juga dengan menghambat penerimaan negara itu, kena sanksi gitu loh. Kalau yang habisnya nggak ada sanksi sih. Sebenarnya kalau dia habis kan harusnya dari atasnya memberikan sanksi. Ya nggak? Mau kehilangan opportunity atau kehilangan omset atau kehilangan apapun. Kalau di swasta kan itu ada punishment-nya. Tapi selama ini saya nggak dengar ada punishment soal itu. Kebutuhan akan blanko ini sebenarnya dapat diprediksi kan? Bisa, bisa. Ya apa artinya formulir itu kan kalau kamu sediain 100 lebih atau 1000 lebih gitu kan nggak apa-apa. Ya nggak? Nggak sebanding gitu dengan penerimaan yang harus masuk gitu, pajaknya apanya, ya nggak? Kalau transaksinya misalnya 100 juta aja, itu 5% kan 5 juta. Harga formulir berapa sih? Cetakan, nggak ada artinya gitu loh. Demikian Tulus Santoso, saya Dinda Natasha.